Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Kita lanjut. Naam. Lihat kepada syarhul kalimat. Di dalam hadis disebutkan kalimat innama. Innamal a'malu. Apa artinya innama? Dan tahfidz, perhatikan dan besar. Innama apa artinya, Abdurrahman? Sesungguhnya innama. Dan Rafi', apa artinya innama? Innama. Naam. Fauzi, hanya saja. Di dalam bahasa Arab innama termasuk huruf apa? Naam huda. Alat untuk apa? Berdasarkan isim. Naam. Syarif, huruf innama ini huruf untuk apa? Alat untuk apa? Nah, Abah Salman memberikan pembatasan disebut adatul hasr. Innama kata para ulama adatul hasr. Adat itu alat. Biasa adat ya, bukan alat. Alat pembatasan untuk membatasi sesuatu. Dan jadi mengartikannya innamal a'malu binniyat, hanya saja seluruh amalan-amalan itu terjadi dengan niat. Artinya tidak ada amalan satupun yang terjadi tanpa niat. Nah, al-a'malu mufrad mutsanna jama' al-a'malu. Nah, sahdan jama' apa? Jama taksir, al-a'mal, jama taksir. Mufradnya apa? Amalun, amalani, a'malun. Nah, jadi a'mal, jama taksir. Mufradnya a'mal. Baik, kemudian. Bin niyat, bin niyat, kalimat bin niyat. Ba'nya pada kalimat binniyat, kata para ulama, al-ba'u lil-musohabah. Ba' itu lil-musohabah, arti musohabah ini untuk memaknai berbarengan. Binniyat. Nah, ya. An-niyat, jam'u niyatin, jama' daripada niyat. Apa itu niyat? Wahia al-qasdu wal-iradah, maksud, kehendak, keinginan, niat. Nah, itu niat. Apa artinya innama al-a'malu binniyat, kata beliau al-Imam Ibnu Taimin, wal makna anna kulla amalin labudda ayyakuna mashuban binniyatin idza waqa'a min 'aqilin lahu. Maknanya innama al-a'malu binniyat itu sesungguhnya seluruh perbuatan-perbuatan itu terjadi harus dibarengi dengan niat apabila terjadi dari orang yang sadar, yang berakal. Kalau perbuatan terjadi orang yang tidur, orang yang gila, orang yang stres, tidak dengan niat. Tetapi kalau semua amalan terjadi dari orang yang berakal, itu semuanya terjadi dengan niat, diberbarengan dengan niat. Nah. Apa arti hijrah kepada Allah? Nah. Hijrah kepada Allah apa artinya? Fauzan. Al-hijratu ila dinihi. Hijrah kepada agamanya. Nah. Hijrah kepada Allah, hijrah kepada agamanya. Dan hijrah untuk sampai kepada keriduannya dan kesurganya. Kalau hijrah kepada Rasul, kalau semasa hidup, hijrah memang datang kepada Rasul SAW untuk membantunya, untuk membelanya, untuk hidup bersamanya. Tapi setelah meninggal Rasul, hijrah kepada Rasul adalah dan barakallahu bikum hijrah kepada para pengikutnya dan kepada tempat orang-orang yang menegakkan dan syariat-syariatnya. Nah, syarah ijmalinya, nah, sudah ada, sudah memegang semuanya. Fotokopian atau HP yang ada, nah, PDF yang memuat Tamyizul Afham, sudah ada semuanya. Raya Bali, syarahul ijmali. Syarahul ijmali artinya syarah secara global. Nah, yang kerasa Bali. Masyaallah, hadza haditsun jalilun syamilun jami'un. Santa. Ramdhani, ikra. Ada Ramdhani? Pakai apa HP apa? Lihat. Bayana. Apa? Nah, hasbuk, cukup. A'id ya Abu Rahman. Yuhadithu fihi. Hadza haditsun jalilun syamilun jami'un. Ha? Naam, qira' surah. Naam. Yuhadithu fihi amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu bayyana manzilatan niyati minal a'mal. Naam. Kraya mafaqih. Amilin, min amalin. Wasil. Sihatan. Wa iqaban. Likul limri'in min qasdin. Nah. Nah. Wa annaha syamilatun likulli amalin. Wa ma min amilin illa bi niyatin wa madaruhu 'alaiha sihatan wa fasadan wa thawaban wa iqaban. Wa anna li kulli imri'in ma nawa bi 'amalihi min qasdin samin jalilin wa diddihi. Ma. Ma laizan. Ma. Raya Baziza. Bisumuwi. Bi ayak sida wajah Allah wa yabta'idu al-hakirati. Bayana dalika sallallahu alaihi wasallam targhiban lil amili bisumuwi biniyatihi bi an yaqsida bi kulli ibadatin qama biha wajhallah wad-dar al-akhirata wa yabta'idu biha anil qasdi ad-dar min qasdi ad-duni wal maratibi al-hakirati. Naam. Raya Banajian. Litukasa bakiyatul a'mali فالمهاجرون يتركون بلادهم وينتقلون ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة لتقاس عليها بقية الأعمال فالمهاجرون يتركون بلادهم وينتقلون إلى البلاد الإسلامية أبعتفا ولكنهم على نيات شتى يتفاوت بها ثواب هجرتهم تفاوتا كبيرة مع أن العمل واحد فمن هاجر إلى الله ورسوله طلبا لثواب الله ونصرة دينه ونصرة لدينه فذلك المهاجر المخلص الذي بلغ بنيته أجل الغايات. نعم. بموسى ومن إن حق وأعلى الدرجات وَمَنْ هَاجَرَ طَلَبًا لِلدُّنْيَا وَمَتَعِهَا فَذَلِكَ الَّذِي إِنْحَطَ بِنِيَّتِهِ إِلَى مَتَاعِ الدُّنْيَا وَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Nah, syarah secara global, syarhul ijmali, syarah secara global hadis innamal a'malu binniyat. Coba diperhatikan. Hadza haditsun jalilun syamilun jami'un. Ini adalah hadis yang sangat mulia, mencakup dan mengumpulkan jami' mani'. Yuhadithu fihi amirul mu'minin. Yang amirul mu'minin menyampaikan hadis di dalamnya, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana menerangkan kedudukan niat di dalam amalan-amalan. Wa annaha syamilun likulli amalin, bahwasanya niat itu mencakup terhadap seluruh amalan. Fama min amalin illa biniyah. Tidak ada satu amalan pun kecuali dengan niat. Wa madaruhu, dan poros edar amalan itu atas niat. Poros edar amalan tersebut adalah ala niyatiha, terhadap niatnya, baik benarnya atau rusaknya. Dengan sebab niat, amalan menjadi benar atau menjadi rusak. Wa thawaban wa iqaban, dengan sebab niat, nam amalan bisa akan mendapatkan pahala, bisa akan mendapatkan siksa. Wa anna likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan, diamali dengan amalannya. Min qasdin samin jalilin, dari tujuan yang samin, yang tinggi, jalilin mulia, wadiddihi, atau dia mendapatkan lawannya. Itu lawan daripada dari tujuan yang tinggi yang mulia, bisa mendapatkan lawannya, tujuan yang rendah, barakallahu fikum, dengan sebab niatnya. Bayana dzalika sallallahu alaihi wasallam targhiban lil amil bismuhi biniyatihi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan yang demikian dalam rangka mentargib, memotivasi orang-orang yang beramal untuk mendapatkan ketinggian dengan niatnya. Bi ayyaksida, bisa yaksid, bisa yaksud. Qasada yaksudu, qasada yaksida, atau yaksidu. Bi ayya bi an yaksida, dengan memaksudkan semua peribadatannya yang dia lakukan, memaksudkan untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat. Wa yabta'idu bihanil qasdi duni, dan dia menjauhkan diri dengan niatnya itu dari tujuan yang rendah. Wal maratibil haqir, dan kedudukan yang hakir, yang remeh, barakallahu fikum. Umma dhalaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mathalan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan contoh, bil hijrati, dengan hijrah. Litukas alaiha baqiyatul amal, untuk dikiaskan terhadap hijrah ini seluruh amal-amalan. Hijrah merupakan amal yang besar yang dijadikan contoh di dalam hadis ini, yang poros edarnya kepada niat, dan bisa dikiaskan seluruh amalan kepada ini, barakallahu fikum. Fal muhajirun, orang-orang muhajir yang hijrah dari Makkah ke Madinah, yatrukuna biladahum, mereka-mereka yang meninggalkan negeri-negeri mereka. Wa yantaqiluna ilal biladil islamiyah, mereka berpindah menuju negeri Islam. Walakinnahum ala niyatin syatta, tetapi mereka di atas niat-niat yang berbeda-beda. Syatta, berbeda-beda. Nah, sama perbuatannya hijrah dari Makkah ke Madinah, namun niat mereka berbeda-beda, barakallahu fikum. Maka pahalanya pun berbeda sesuai dengan apa yang ada pada niat-niat mereka, barakallahu fikum. Walakinnahum ala niyatin syatta yatafawatu biha li thawabil tawabanam yatafawatu biha tawabu hijratihim tafawutan kabiran ma'anal amala wahidun. Tetapi mereka berada di atas niat yang berbeda-beda, yang membedakan dengan niat tersebut pahala-pahala hijrah mereka dengan perbedaan yang sangat besar, bersamaan padahal amalannya sama satu, yaitu hijrah. Barakallahu fikum. Faman hajara ila Allahi wa rasulihi talaban li thawabillahi wa nusratin li dinihi, barang siapa yang berhijrah kepada Allah, kepada agamanya, dan hijrah kepada Rasulnya mengikuti sunnahnya, dalam rangka mencari pahala dari Allah dan dalam rangka membela agama Allah, fadzalikal muhajir al mukhlisu, maka dia adalah seorang yang berhijrah yang ikhlas, alladzi balagha biniyatihi ajallal ghayat, yang sampai dengan niatnya ini kepada tujuan yang paling mulia, ajallal ghayat. Ajalla ini isim tafdhil yang menunjukkan lebih. Ajal lebih mulia, atwal lebih tinggi, aqsar lebih pendek, ahsan lebih bagus. Ini ajal. Wa a'la darajati, dan derajat yang paling tinggi. Isim yang menunjukkan lebih namanya isim tafdhil. Nah, wa man hajara talaban lid-dunya wa mataiha, barang siapa yang berhijrah dalam rangka mencari dunia dan kesenangannya, fadzalikal ladzi inhatta bi niyyati la mata'i dunya, maka orang yang hijrah karena mencari dunia, karena mencari kesenangan dunia, maka yang demikian itu adalah dia adalah orang yang turun derajatnya dengan sebab niatnya kepada perhiasan dunia, keumnan, kesenangan dunia. Walaysa lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya di akhirat min nasib, dari bagian. Barakallahu fikum. Ini syarah global daripada hadis innamal amal binniyat. Jadi niat kedudukannya barakallahu fikum sangat besar dalam seluruh amalannya. Menjadi poros edar benar dan tidaknya amalan, menjadi berpahal dan siksa atau siksa, dan dengan sebab niatnya barakallahu fikum. Naam. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, dan niat yang kita harus selalu perbaiki dalam seluruh amalan-amalan ini. Naam, dengan amalan yang kecil dengan niat yang bagus, maka akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya, sebaliknya, amalan yang besar yang puncak dalam Islam tetap dengan niat yang rusak, barakallahu fikum, akan berusak dan tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat-sangat penting barakallahu fikum dan membenahi niat-niat kita di dalam beramal. Sekecil apapun kita beramal, barakallahu fikum, maka harus kita niatkan niatul ma'mul lahu, niat untuk beramal. Untuk apa kita beramal barakallahu fikum? Untuk siapa kita beramal barakallahu fikum? Itu namanya niat al-ma'mul lahu. Nah, dan fawaidul hadis, aina syahir, syahir wujud tindakan kitab mainat manino kitab bil tulab nal nadiyin lak ikra ya nan ada mus'ab fawaidul hadis. Tiga, enggak boleh salah baca kitab. Mau selesai ini. Nah. Ya, TD3 mau selesai. Nah, kalau enggak selesai, enggak boleh pulang, setahun lagi tambah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ada tiga yang masih salah bacanya, yang sudah punya rencana ini itu tapi belum nah lulus bahasanya, nah tambah setahun. Nah, tidak dipulangkan. Nah, wajib. Baik. Fawaidul hadis bayanu ahamiyatin niyati fil amali wa anna madara sihhatil amali wal jazai alaiha bihasabin niyati. Nah. Siapa lagi yang punya kitab? Nah. Sudah ada? Maaf. Hah? Mana kitab? Mana? Liman? Ayo kitab. Masyaallah. Nah. Siapa lagi Ikhwan? Aba Hamzah. Kera. Dan al-hasu ala ikhlasin niyati lillahi ta'ala wa bayanu fadilati dhalik. Dan Aba Urwah. At-tahdhiru min iradati dunya bi'amalil akhirati wa bayani wa bayanu haqarati dhalik. Aba Sauda. Wa anna dhalika wa anna laka la. أن الناس يتفاوتون في نياتهم نعم وأن لك امرؤ ما نوى نعم وأن لك امرؤ ما نوى نعم أبا ذر نعم الطهارة من الأعمال فلا تكون إلا بنية ولكل متطهر ما نوى بطهارته وهذه محل الاستشهاد بالحديث نعم نعم أبا حمنا Nah, kamal balaghatihi wa bayanihi yadhkuru nah wal qawa'id wal usul wal qawa'id al kulliyah humma yuwaddihuha bil misal. Nam husnu ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kamalu balaghatihi wa bayanihi haitsu yadhkuru al usula wal qawaid al kulliyata thumma yuwaddihuha bil misal. Nah, jadi bagusnya ikhwan satu kelas ini. Ya, harus satu kelas. Tiap hari setelah isya 20 menit. Nah, kita genjot 30 sampai bulan puasa insya Allah. Terus bisa baca kitab semua. Nah, kalau bagaimana begini sebentar. Bahapnya, dan targetnya enggak tercapai untuk belajar baca. Nah, barakallahu fikum. Semoga barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah. Allah memberkahinya, barakallahu fikum. Kemudian sedikit tidak terdorong, barakallahu fikum, ya, kita untuk semangat belajar kembali membaca kitab, belajar bahasa Arab, belajar dan kita mengoreksi diri kita, ternyata kita jalan di tempat di dalam ilmu pengetahuan. Nah, ya, padahal kita bertambah umur, bertambah waktu, berjalan waktu, berganti tahun, dan barakallahu fikum, ternyata ada yang tertinggal, dan yaitu penguasaan terhadap kitab-kitab para ulama, bahasa-bahasa kitab para ulama. Kita tidak boleh barakallahu fikum merasa putus asa, kita tetap harus bangkit barakallahu fikum. Dan sibukkan diri dengan ilmu, inilah yang dimaksud, sibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Menggali. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya. InsyaAllah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkait kita semuanya. Dan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian. Kita dengan niat yang jujur, semuanya ingin. Barakallahu fikum. Bisa membaca kitab-kitab para ulama, bisa memahaminya, dan lebih daripada itu bisa kita menerangkan kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melihat niat-niat kejujuran niat-niat kita barakallahu fikum, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita semuanya untuk bisa barakallahu fikum sampai kepada keberhasilan bisa menguasai kalam-kalam para ulama barakallahu fikum, bisa lebih mengilmui ilmu nahunya, ilmu sarafnya barakallahu fikum, ilmu lughahnya. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.